jolomi ku pasahat manian bolong ni rohaki ngaleleng sai tarpai maau olo doho ito muli tua rade dorohaki mencalo rohani ias macai sona bagi lelaki hasian tiok mata ngako satu sorako, asatu hotho itu dilabuki. Suara itu, suara itu, nahu pasita. Suara itu, suara itu, nahu pagido. Holan nau madiho, holan ho madiau, hasia. Yang cuan kita, nang masih yang kita hasia. Rade doang, rade doro haki, mencalo rohani. Ia semacai sona. Tiok mata ngako buana wito tulang bumi satu sorak.